بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala mengatakan, wa innama kama yaqulu ba'du ahli sunnati, hanya saja sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahlus sunnah, law kanatil khilafatu mahsuratan fihim la awsahum bin nasi, seandainya kekhalifahan terbatasi pada mereka ahlu bait Nabi alaihi salatu wassalam, tentunya Nabi alaihi salatu wassalam telah mewasiatkan kepada mereka untuk memberikan perhatian terhadap manusia. Badala an yusiya bihim kana yusihim bin nasi, alih-alih Nabi alaihi salatu wassalam mewasiatkan untuk memberikan perhatian kepada mereka ahlul bait, tentunya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada mereka ahlul bait untuk memberikan perhatian terhadap manusia. Lau kana hadzal haditsu yufidu anna al-khilafata khassatun bihim la yunazi'uhum fiha ahadun, seandainya hadis ini memberikan faedah bahwasanya kekhalifahan khusus bagi mereka ahlul bait, tentunya tidak ada seorang pun yang akan menyelisihi mereka dalam hal kekhalifahan tersebut. Wasiyatu Rasulillahi alaihi salatu wassalamu lahum an yusiyahum bil ummati lakanat wasiyatu Rasulillahi alaihi salatu wassalamu lahum an yusiyahum bil ummati, tentunya wasiat Rasulillah alaihi salatu wassalam ditujukan kepada mereka ahlul bait, bahwa beliau memberikan wasiat kepada mereka ahlul bait untuk memberikan perhatian terhadap umat ini. Amma waqad awsal ummata bihim, adapun Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada umat agar memberikan perhatian terhadap mereka ahlul bait, dan inilah yang terkandung di dalam hadis, fahadha dalilun anna ma yahdi bihir rawafidu wal ghulatu minasyiati kalamun batilun, maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya apa yang diigaukan oleh orang-orang Syiah Rafidah dan orang-orang ekstrim dari kalangan Syiah merupakan ucapan yang batil, yaitu klaim bahwa kekhalifahan merupakan hak dan kekhususan Ahlul Bait. Asyahidu, intinya adalah annana na'khudhu min hadha ihtirama ahlil baiti wa hubbahum, bahwasanya kita mengambil dari hadis ini penghormatan terhadap Ahlul Bait dan kecintaan kepada mereka. Liqarabatihim min Rasulillahi alaihi salatu wassalamu, karena kekerabatan mereka dengan Rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Fanahnu nuhibbu man istaqama minhum ala ma kana alaihi Rasulullahi wa ashabuhu lihubbina li Rasulillahi min ajli annahum aqriba'ur Rasuli alaihi salatu wassalamu. Maka kita mencintai orang-orang yang istiqamah di antara mereka Ahlul Bait di atas apa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau, karena kecintaan kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena mereka adalah kerabat Rasul alaihi salatu wassalam. Fanukrimuhum min ajlihi wa nuqaddimuhum ala ghairihim, maka kita memuliakan mereka karenanya dan mendahulukan mereka atas selain mereka. Dan di sini satu hal yang penting untuk kita perhatikan, ucapan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, fanahnu nuhibbu man istaqama minhum ala ma kana alaihi Rasulullah wa ashabuhu. Kita mencintai orang-orang yang istiqamah dari kalangan mereka Ahlul Bait di atas apa yang Rasul dan para sahabatnya berada di atasnya. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Ahlul Bait, pemuliaan kepada mereka, ini ditujukan kepada mereka Ahlul Bait yang istiqomah di atas kebenaran. وهذا معروف عند الناس إنك تكرم المرأة من أجل قريبه. Dan ini adalah sesuatu yang diketahui di kalangan manusia, bahwasanya engkau memuliakan seseorang karena kerabatnya. Wahada syai'un ma'rufun, dan ini adalah sesuatu yang diketahui. Fa'alamatu ihtiramina li Rasulillahi alaihi salatu wassalamu wa hubbina lahu an nahtarima aqaribahu wa nuhibbahum. Maka tanda pemuliaan kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan tanda kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah kita memuliakan para kerabat beliau dan mencintai para kerabat beliau. Lakin hadza idzal tazamul haqqo wattaba'ur rasula. Akan tetapi hal ini apabila mereka ahlul bait berpegang teguh dengan kebenaran dan mengikuti Rasul. Idza kanu kadzalika fanahnu nuqaddimuhum ala ghairihim liqarabatihim min Rasulillahi alaihi salatu wassalamu waliwasiyyatihil muslimina bihim. Apabila mereka ahlul bait demikian keadaannya, yaitu berpegang teguh dengan kebenaran dan mengikuti Rasul, maka kita mendahulukan mereka atas selain mereka karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan karena wasiat Rasul alaihi salatu wassalam kepada kaum muslimin agar memberikan perhatian terhadap ahlul bait beliau. Wa adhkuru anna rajulan sallama alayya fil masjidin nabawiyyi wa qala ana fulanun as-saqafu. Dan aku ingat bahwasanya seorang lelaki memberikan salam kepadaku di Masjid Nabawi dan ia berkata, aku adalah fulan as-saqaf. Dan as-saqaf termasuk dari kalangan ahlul bait. Fakultu antas saqafu alladhi yaruddu alal albani. Maka aku berkata kepadanya, apakah engkau as-saqaf yang membantah al-Syeikh al-Albani rahimahullah? Qala la. Ia berkata tidak. Ya'ni kana fihi syai'un minas sunnati, yaitu padanya terdapat sesuatu dari sunnah. Fakultu, maka aku pun berkata, idzal tazamtum manhajar rasuli qaddamnakum 'alan nasi. Apabila kalian berpegang teguh dengan manhaj Rasul, maka kami akan mendahulukan kalian atas manusia. Wa idza takhallaftum anhu ma lakum haqqun 'alaina. Dan apabila engkau meninggalkan manhaj Rasul alaihi salatu wassalam, maka kalian tidak memiliki hak atas kami. Sanu'amilukum mu'amalata Abi Lahabin. Kami akan perlakukan kalian sebagaimana perlakuan kepada Abu Lahab. Fadahika, maka dia pun tertawa. Lianna hadha lima yakunu lianna hadha lamma yakunu min ahlil baiti wa yanharifu wizruhu akbaru min ghairihi. Karena sesungguhnya hal ini, yaitu meninggalkan manhaj Rasul alaihi salatu wassalam, tatkala muncul dari ahlul bait, dan ia menyimpang, maka dosanya lebih besar daripada selain ahlul bait. Kama qala Allahu li zaujatihi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada para istri Rasul alaihi salatu wassalam, ya nisa an-nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinati yudha'af lahal adhabu di'fain. Wahai para istri Nabi, barang siapa di antara kalian mendatangkan sebuah perkara yang keji, yang jelas, maka akan dilipat gandakan untuknya siksaan dua kali lipatnya. Wa qala fi haqqir rasuli nafsihi, dan Allah Ta'ala berfirman tentang Rasul alaihi salatu wassalam sendiri, walau la an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idhan la adqanaka di'fal hayati wa di'fal mamat. Dan kalaulah bukan karena kami kokohkan dirimu, sungguh engkau akan condong sedikit kepada mereka. Apabila itu terjadi, maka kami akan timpakan kepadamu siksaan yang berlipat ganda di kehidupan dunia ini dan siksaan yang berlipat ganda setelah kematian. Fal insanu ala qadri manzilatihi tudha'afu alaihi al-mas'uliyatu. Maka seseorang sesuai dengan kedudukannya dilipat gandakan kepadanya tanggung jawab. فَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُرِيدُونَ النَّاسَ أَنْ يُكْرِمُوهُمْ قَبْلَ أَيْ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْلِصُوا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنْ يَلْتَزِمُوا مَنْهَجَ هَذَا الرَّسُولِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنْ يَعُدُّوا عَلَى مَنْهَجِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ بِالنَّوَاجِذِ وَيَكُونُونَ مَثَلًا عَلِيًّا لِلتَّمَسُّكِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Maka apabila ahlul bait menginginkan agar manusia memuliakan mereka, maka sebelum segala sesuatunya wajib bagi mereka untuk ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, berpegang teguh dengan manhaj Rasul yang mulia ini dan menggigit manhaj Rasul dan apa yang beliau datangkan dengan gigi-gigi geraham dan menjadi permisalan yang tinggi dalam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Amma an yatlubu haqqahum wa yatrukuna haqqallahi wa haqqar rasuli wa haqqal islami fahadha hum yatahammaluna mas'uliyatahum. Adapun mereka ahlul bait menuntut hak mereka meninggalkan hak Allah, hak Rasul dan hak Islam, maka hal ini mereka memikul tanggung jawab mereka. Yaqulul muallifu wa'rif libani hashimin fadlahum liqarabatihim min rasulillahi alaihi salatu wassalamu wa ta'arraf fadla quraishin wal arabi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketahuilah keutamaan Bani Hashim karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ketahuilah keutamaan Quraisy dan bangsa Arab. Banu Hashimin umuman wahum ahlul baiti. Banu Hashim secara umum mereka adalah ahlul bait. Banu Hashimin alu Aliin wa alu Aqilin wa alu Ja'farin wa alu Abbasin wa Banul Muttalibi yusharikunahum fi istihqaqil khumusi minal fai'i wa fi tahrimis sadaqati. Banu Hashim adalah alu Ali, alu Aqil, alu Ja'far, alu Abbas, dan Banu Al-Muttalib berserikat dengan mereka dalam hal berhak mendapatkan seperlima dari harta rampasan perang, dan dalam hal diharamkan untuk mengambil sedekah. Asyahidu intinya adalah liqarabatihim min rasulillahi alaihi salatu wassalamu, bahwasanya ahlul bait dimuliakan, dicintai karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Wa ba'da dhalika tattasi'ud da'iratu ila Quraisyin. Dan setelahnya lingkaran meluas sampai ke orang-orang Quraisy. Fahum aqrabun nasi ila rasulillahi ba'da bani Hashimin, karena mereka adalah manusia yang paling dekat kekerabatannya dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam setelah Bani Hashim. Wal aqrabu fal aqrabu minhum, yang paling dekat dan yang paling dekat dari mereka. Fayastahiqunal ikrama wal manzilata aktsara min ghairihim min qabailil arabi. Mereka orang-orang Quraisy berhak mendapatkan pemuliaan dan kedudukan lebih dari selain mereka dari kalangan kabilah-kabilah bangsa Arab, liqarabatihim min rasulillahi alaihi salatu wassalamu, karena kekerabatan mereka dengan Rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Segala sesuatu yang kita miliki tidak ada